بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قرأنا الحديثين وكذلك قرأنا المعنى الإجمالي، بقي معنا ما يؤخذ من الحديث، بقي معنا ما يستفاد من هذين الحديثين. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري. Yang pertama, penetapan adanya hak pilih yang dijuluki dengan khiyarul majlis bagi masing-masing al-bayyan, al-ba'i' wal-mushtari. Penjual dan pembeli punya hak pilih selama masih di majlis. Min imba'il bay' au faskhihi, apakah mau melangsungkan jual beli tersebut atau membatalkannya. Thaniyan, istafadna aidan min hadzal hadis anna muddatahu min hinil 'aqd ila an yatafarraqa min majlisil 'aqd. Waktunya, waktu khiyarul majlis, adalah dari sejak dilakukannya akad jual beli tersebut sampai berpisahnya mereka. Min majlisil aqad, sampai berpisahnya mereka dari majlis akad tersebut. Salisan, annal bay'a yalzam bitafarruq bi abdanihima min majlisil aqad, bahwa jual beli sudah lazim dengan terjadinya perpisahan antara penjual dan pembeli. Lazim artinya sudah sah, sudah mesti, enggak bisa dibatalkan. Bi tafarruq bi abdanihima, dengan berpisahnya badan-badan mereka dari majlisil aqad, dari tempat jual belinya mereka. رابعا، أن البائع والمشتري لو اتفق على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق، أو تبايع على أن لا خيار لهما، لزم العقد، لأن الحق لهما وكيفما اتفقا جاز. Yang keempat, penjual dan pembeli kalau sepakat untuk menggugurkan dan membatalkan jual belinya setelah akad, atau qabla tafarruq, atau keduanya bersepakat tidak ada hak pilih, la khiyara lahuma, lazimal aqad, maka tetap al aqad, tetap dalam artian sudah sah al aqad. Lianna al haqqa lahuma wa kaifa mattafaqa jaza, karena hak tersebut adalah hak dua orang tersebut. Karena hak tersebut adalah hak penjual dan pembeli. Hak dua orang tersebut. Sehingga kalau mereka sepakat, maka terjadilah. Ittafaqa. Idza ittafaqa al-mushtari wal bai', kaifama ittafaq, bagaimanapun mereka sepakat, sah. Limadha? Li'anna al-haq lahuma. Al-haq lahuma lil-mushtari wal bai'. Berbeda dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepakat pun tetap tidak boleh. Misal setelah jual beli, ini bentuk pertama. Ittafaqa ala isqatihi ba'dal 'aqd. Mereka sepakat untuk membatalkan setelah akad. Sudah berpisah ini. Telepon. Bagaimana pendapatmu? Karena ini dan itu jual beli kita batalkan saja. Ya. Kata yang satunya, ya terserah antum. Kalau memang antum setuju seperti itu, ya saya setuju saja. Maka sepakat untuk dibatalkan. Boleh? Boleh. Haknya dia. Mereka ridho antara din minhuma, atas keridhaan keduanya, tidak mengapa. Atau kalau salah satunya membatalkan tetapi qabla tafarruq. Kalau qabla tafarruq, walaupun tidak sepakat salah satunya, masih belum terjadi jual beli atau belum sah jual beli, masih di majlis, saya gak jadi beli. Loh kok gak jadi beli? Ya begini. Atau saya gak jadi jual, tidak mengapa. Ini keadaan kedua. Keadaan ketiga, sepakat untuk tidak ada khiyar. Sudah sepakat ya, tidak boleh dibatalkan ya. Sepakat tidak ada pembatalan. Berarti ittafaqa ala madha an la khiyar. Boleh, boleh. Semua kesepakatan-kesepakatan tadi boleh. Kecuali kalau kesepakatan yang bertentangan dengan jual beli. Apa mungkin ada kesepakatan yang bertentangan jual beli? Ada. Saya jual barang saya, kamu bayar, tapi barang itu tetap milik saya. Kamu pakai terus, tapi tetap itu pada akhirnya dikembali. Itu bukan jual beli namanya. Namanya sewa, lain lagi. Barakallahu fikum. Dan lain-lain dari perkara-perkara yang menghalangi kepemilikan. Karena jual beli itu berpindah kepemilikan. Bendanya, al-ainnya berpindah kepemilikan. Harta yang dijadikan sebagai pembayaran juga berpindah kepemilikan. Itu jual beli. Taib, berarti berbeda keadaannya dengan hakullah. Apa contohnya hakullah? Haramnya riba. Saya mau pinjam uang kepadamu. Dan saya ridho, saya kembalikan nanti dengan tambahan. Saya pinjam 1 juta, saya bayar 1.5 juta. Kamu ridho, saya ridho. Kamu juga ridho, saling ridho. Boleh? Tidak boleh. Kan sudah ittafaqa, walau ittafaqa. Limadha? Li'anna hadha haqqullah. Berbeda dengan yang tadi. Itu hak manusia. Barang punya dia, harta punya dia, silahkan kamu bermuamalah jual beli sesuai dengan yang disepakati. Baik. Kembali kepada kita. Yang kelima berkait dengan apa yang sedang kita bahas. Wal farqu baina haqqullah baina haqqillah wa mahad haqqal adami. Perbedaan antara hak Allah dan hak yang murni, yani dalam muamalah maksudnya, milik si hamba. Apa perbedaannya? Perbedaannya, fama kana lillahi la yakfi li jawazihi ridal adami. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala tidak cukup pembolehannya hanya dengan kesepakatan manusia atau dengan keridhaan manusia, tidak bisa. Baik. Apa contohnya? Uqudur riba, akad riba, tidak boleh. Loh saya ridho, saya yang terdolimi ridho, harus menambah, tidak boleh, walaupun ridho. Wa ma kana li adami, kalau yang merupakan hak anak Adam, jaza biridahul mu'tabar, boleh dengan keridhaan yang mu'tabar. Mu'tabar itu artinya resmi, teranggap. Kharaja minhu ma'adha, yang keluar daripadanya adalah pemaksaan. Katakan kamu ridho. Iya, saya ridho. Itu gak ridho namanya. Mengapa? Dipaksa. Berarti ridho yang mu'tabar, yang teranggap. Lianna al-haqqa la ya'duhu. Kenapa boleh? Karena hak adami. Mengapa kalau haknya Bani Adam kok boleh dengan keridhaan masing-masing? La ya'du. Karena al-haqqu la ya'du. Karena tidak lepas dari dia. Dia yang memiliki, dia yang rela menjualnya dengan harga segitu dan sepakat, sudah selesai. Ya. Saling ridha. Fama addahun nas. Yang keenam. Lam yuhidd asy-syari' litafarruqi haddan famarji'uhu ila al-'urf. Yang keenam, bahwa syariat ini tidak menentukan batasan berpisah itu seperti apa. Ini tokonya. Di dalam tokonya ada anunya, lemari-lemarinya. Akadnya di sini. Baik. Kalau pembelinya sudah pergi, pindah ke sini, sudah termasuk tafarruq atau belum? Atau kalau sudah sampai di depan pintu toko tapi belum keluar, sudah apa belum? Atau kalau sudah keluar di sini berdiri terus masuk lagi, tafarruq atau belum? Atau kalau sudah nyebrang jalan trotoar tapi masih kelihatan tokonya, mana batasannya berpisah? Berpisah dari sini ke sini, atau ke sini, atau ke sini, atau ke sini, atau pulang ke rumah. Mana yang disebut dengan tafarruq? Qala, dikatakan di sini, lam yahid asy-syari'. Syariat ini tidak menentukan batasannya. Itu kalau di toko. Bagaimana kalau di padang pasir yang sangat luasnya, di sebuah padang pasir, ya, terjadi transaksi di tengah padang pasir. Ukuran berpisahnya di mana? Apakah meter atau 2 meter atau 1 kilo? Tidak diatur ukurannya. Lam yahiddu syari', syariat tidak menentukan batasan berpisah tadi seberapa, berapa jaraknya, sampai di mana, ila akhirnya. Famarji'uhu ila al-'urf, maka kembalinya kepada 'urfun nas, kembali kepada al-'urf. Bagaimana disinggung kemarin, kenapa dikatakan apa yang dianggap oleh manusia sebagai tafarruq? Kok manusia ukurannya? Iya. Itu menunjukkan kalau kembalinya kepada urf, enggak ada batasan tertentu. Fama addahu an-nas mufarriqan lazim al-bai' bihi. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai berpisah, apa yang dianggap oleh manusia sebagai berpisah, maka itu lazim al-bay', maka jual beli sudah sah, tidak boleh dibatalkan lagi. Ikhwan ibn a'azakallah, fal khuruj min al-bayt as-saghir, keluar dari rumah kecil. Karena kalau rumah besar mungkin keluarnya terlalu jauh. Seperti pasar. Ini tokonya, tetapi di dalam di sini ada pasar masih besar. Papan tulis ini ada 99 toko. Apakah keluar dari sini? Apa keluar dari pasar? Keluar dari rumah kecil itu sudah uruf masyarakat berpisah. Kamu sudah pergi, selesai. Keluar dari toko juga sebagian besar masyarakat menganggapnya sudah berpisah. Kalau sudah keluar dari toko, tidak nunggu keluar dari pasar. Keluar dari toko, oh sudah selesai. Tidak bisa dibatalkan. Baik. Atau su'ud ila a'lahu. Atau naik ke tingkat atas. Transaksinya di kelas bawah ini. Kemudian setelah selesai, yang satu naik ke atas. Itu tafarruq juga. Lo kan masih di pondok, belum berpisah. Sudah berpisah dari tingkat bawah ke tingkat atas. Baik, itu su'ud ila a'lahu. Wa tanahi fi sahra wa nahwi dhalik. Atau menjauh di padang pasir. Di padang pasir, gak bisa keluar-keluar kemana. Padang pasirnya aja sudah seperempat negara Saudi besarnya. Seperempat negara. Dijuluki dengan apa? Rub'ul Khali. Rub'ul Khali, seperempat kosong. Al-Khali kosong. Mau keluarnya kemana? Cukup menjauh saja, itu sudah berpisah. Sudah saya jual, sudah saya beli, terus menjauh. Itu sudah cukup sebagai tafarruq fis sahra. Demikian pula ketika di penjara, penjaranya kecil lagi, tidak bisa menjauh, bagaimana? Cukup dengan berpaling atau berpindah pembicaraan. Itu dianggap sudah selesai dari majelis yang pertama. Yu'addu tafarruqan minha limuddatil khiyar. Biasanya yang seperti itu dianggap oleh masyarakat sebagai batas khiyar. Wa mulzaman aw mulziman lil 'aqd, dan melazimkan akad. Akadnya sudah lazim, tidak bisa dibatalkan. Tapi itu yang keenam. Berarti kemana larinya ukuran tafarruq ke 'urfun nas. Yang ketujuh. Haram al-ulama'u at-tafarruqa khasyyat al-fasakh. Para ulama mengharamkan perpisahan yang disengaja karena takut pembatalan. Nih, ambil, bayar sekian, bayar, lari, langsung ke atas. Berpisah, selesai, kamu gak bisa batalin. Para ulama mengharamkan, gak boleh yang seperti itu. Harus biarkan mereka berpikir dengan normal, sebagaimana jual beli biasa, dan kalau sudah saling ridho, berpisah. Setelah berpisah, tidak boleh lagi ada pembatalan. Berarti kalau disengaja karena lari, khasyyat al-fashi, takut pembatalan, para ulama menganggapnya itu tidak boleh. Lima rawa ahlu sunani min anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal wa la yahillu lahu an yufariqahu sahibuhu khasyyat an yastaqilahu. Karena diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya beliau menyatakan tidak halal baginya untuk langsung berpisah atau lari untuk berpisah pelakunya, khasyyata an yastaqilahu, khawatir akan dikembalikan, khawatir akan dibatalkan. Ini tidak boleh. Baik, imma dengan hadis ini wa imma dengan hadis tentang hiyal. Hiyal jam'u hilah. Hilah adalah tipu daya. Sekarang ada jual beli di atas kendaraan. Bukan transaksinya di atas kendaraan, penjual dan pembeli di atas kendaraan, enggak. Penjualnya di atas kendaraan yang berjalan. Kalau ini tahayulan dengan sengaja supaya tidak bisa pembatalan, maka ini barakallahu fikum la yajuz. Misalnya perahunya berjalan. Ini pak, ya jalan. Bayar, jalan. Bayar jalan. Baik. Ternyata busuk semua. Dilihat perahunya udah hilang. Atau kalau kendaraan, kendaraannya hilang. Sama seperti penjual yang naik ke bus dengan rencana. Artinya bukan tidak disengaja, sengaja. Ini barang-barang yang semuanya palsu atau semuanya busuk. Terus berbicara bahwa ini bagus segala macam. Bayar, langsung turun dia, lari. Begitu jelek, penjualnya sudah hilang. Fahadha la yajuz li syai'aini, karena dua perkara ini. Imma li haditsin la yahillu lahu an yufariqahu sahibuhu khasyata an yastaqilahu, wa imma bi hadits al-hilah, hadis tentang masalah tahayul. Wa li annahu tahayala li isqati haqqil ghair, dia memakai hilah untuk menghilangkan khiyar. Untuk menghilangkan khiyar. Supaya mereka tidak bisa protes. Supaya saya bebas dari protes mereka. Begitu transaksi selesai, saya lari. Laya juz. Yang ketujuh. Oh, yang kedelapan. Annas sidqa fil muamalah wa bayan ma fi as-sil'ati sababun lil barakah. Faedah yang kedelapan kita dapatkan bahwa kejujuran dalam bermuamalah, wa bayan ma fi as-sil'ah, dan menjelaskan apa yang ada pada barang dagangan, sil'ah, merupakan sebab datangnya barakah fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kama annal ghish wal kadhib, sebagaimana sebaliknya, al-ghish, kecurangan, wal-kadhib, kedustaan, wal-kitman, menutupi aib yang ada pada sil'ah, sababu mahkil barakah, merupakan sebab tercabutnya barakah, wa zawaliha, dan sebab hilangnya barakah. Wa hadha syai'un mahsus, dan ini adalah perkara yang mahsus, yang benar-benar terjadi secara zahir. Apa lawannya mahsus? Nah, ma'nawi. Hissi lawannya ma'nawi. Hissi ma'nawi. Sudah dibahas kemarin bahwa ma'nawi itu tidak terlihat secara hissi, tidak terlihat secara zahir. Dia tetap 10 keuntungannya, ini tetap 10 keuntungannya. Yang jujur 10, yang tidak jujur 10. Tetap 10. Cuma ketika dipakai, yang 10 jujur tadi, bisa mendapatkan sekian kenikmatan. Yang 10, karena kedustaan, keuntungannya tidak menjadi apa-apa. Tidak mendapatkan kenikmatan, tapi bahkan hilang begitu saja. Apakah membeli ternyata tertipu lagi, atau rusak, atau hilang, atau segala macam. Itu tidak terlihat. 10 tetap 10. Tetapi kalau mahsus, benar-benar tadinya dia 10 jadi 100. Kok bisa? Naam, karena dalam transaksi pertama terlihat kejujurannya, maka kemudian berdatangan sekian banyak pembeli-pembeli yang lain karena terkenal kejujuran penjualnya. Semakin laris, semakin laris, semakin laris. Maka keuntungannya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Atau ketika ada seseorang yang membelinya dan melihat kejujurannya, ini biar saya tambah, dan kembaliannya untukmu saja. Itu mahsus, terlihat. Harusnya 10, jadi sekian. Karena pembelinya melihat kejujurannya, ambil saja keuntungannya, ambil saja kembaliannya buat kamu. Masya Allah. Itu mahsus, barakallahu fikum. Sehingga barokah karena sebab kejujuran itu mahsus. Secara maknawi jelas ada, secara mahsus hissi pun terlihat. Baik. Qala fa innal ladzina tanjah tijaratuhum, karena mereka-mereka yang berhasil dagangannya atau berhasil bisnisnya, turawu sila'uhum, yang laku keras dagangannya, sila'ah barang dagangannya, hum ahlus sidqi wal mu'amalati al hasanah, yang laku keras, yang maju, biasanya yang jujur dalam bermuamalah. Ma khasarat tijaratun wa falisat, tidaklah satu bisnis gagal, rugi, bangkrut. Falisat adalah muflis, iflas, bangkrut. Illa bisababil khiyanah, kecuali dengan sebab pengkhianatan. Wa ma 'indallahi liulaika wa hulai a'zam, itu baru dari sisi keuntungannya. Wa ma 'indallah, ada pun yang di sisi Allah bagi mereka ini, yang ini dan yang itu, a'zam wa a'zam. Bagi yang jujur mendapatkan keuntungan dunia tadi, di akhirat a'zam pahalanya, lebih besar lagi. Bagi mereka yang tadi rugi karena kecurangannya, orang semua kapok beli sama dia, di akhirat lebih besar lagi balasannya. Na'udzubillah min dzalik. Intaha mulakhasat. Selesai dengan ringkas fawaid al-hadits.